cahaya kasih sayang menaburi malam, hidayah dan rembulan menghadirkan Tuhan. Alam raya cakrawala pasrah dan ditanggalkan yang sejati datang, yang dusta dikuatkan, topeng-topeng hilang, jiwa sujud, hati tunduk padamu. Hamba-Mu bernyanyi rindu, bergerak menari bagai gelombang. Sepi mereka karena dipinggirkan oleh kezaliman, kekuasaan dan kesombongan. Suara mereka merobek langit, bertolak sunyi mereka semua. Waktu berhenti, alam menanti, Tuhan kekasih akan mengakhiri. Lihatlah, lihatlah mentari bangun.